إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kita masih melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan tinggalnya seseorang di negeri kafir. Di mana pada awal pembahasan beliau membahas pertama tentang safar terlebih dahulu, safar ke negeri kafir, kemudian menyebutkan syarat-syaratnya, kemudian menyebutkan pula tentang bagaimana tinggal di negeri kafir, dan juga menyebutkan dua syarat yang merupakan syarat asasi, syarat mendasar bagi seseorang yang ingin tinggal di negeri kafir, yaitu seorang harus merasa aman terhadap agamanya, dan kemudian juga dia mampu menampakkan syiar-syiar agama yang wajib untuk dilaksanakan. Kemudian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mulai menyebutkan tentang jenis-jenis tinggal atau jenis-jenis tentang tinggalnya seseorang di negeri kafir. Ada di antara jenis tersebut yang disyariatkan, yaitu diperlukan dan kemudian di hasung di dalam Islam. Ada pula yang kemudian hukumnya boleh saja dengan memenuhi syarat-syaratnya. Jenis pertama yang disebutkan adalah tentang seorang yang berdakwah di negeri kafir, maka yang seperti ini adalah sesuatu yang disyariatkan, bahkan inilah fardu kifayah bagi siapa yang mampu untuk kemudian datang ke negeri kafir, kemudian berdakwah di sana dalam keadaan tidak ada yang menghalangi dakwahnya. Demikian pula tidak ada yang menghalangi orang untuk memenuhi atau kemudian mengikuti dakwahnya. Maka ini tidak mengapa untuk dia tinggal di sana. Dan ini adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah seseorang yang tinggal di negeri kafir untuk mempelajari tentang keadaan masyarakat kufar, mempelajari tentang kejelekan-kejelekan mereka untuk kemudian disebarkan informasi tersebut kepada kaum muslimin, yang tujuannya dengan ditersebarnya informasi tentang kejelekan-kejelekan mereka, maka akan nampaklah betapa sempurnanya agama Islam dan betapa bagusnya agama Islam. Karena dengan menjelaskan tentang kebalikan suatu perkara, maka suatu perkara yang dijelaskan kebalikan tersebut akan menjadi jelas, akan menjadi apa, nampak kebaikannya. Ketika menjelaskan tentang keburukan dari kesyirikan misalnya, maka akan jelas dan nampak kebaikan dan kemuliaan tauhid. Demikian pula ketika menjelaskan tentang keburukan masyarakat kufar, maka dengan itulah nampak betapa mulianya masyarakat muslimin dan juga agama Islam. Kemudian perkara yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah seorang tinggal di sana untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan negara, tugas-tugas negara, maka ini sesuai hukumnya atau hukumnya sesuai dengan hukum perkara apa yang dia urus di sana. Kalau itu adalah perkara yang mubah, maka hukumnya mubah. Kalau itu perkara yang disyariatkan, maka hukum dia berada di sana juga disyariatkan, disunahkan atau diwajibkan. Kemudian apabila itu adalah perkara yang haram, maka tidak boleh, haram untuk dia tinggal di sana. Tergantung perkara apa yang dia urusi di sana. Kemudian perkara yang keempat adalah seseorang yang tinggal di sana untuk kepentingan pribadi, seperti berobat atau kemudian berdagang, maka boleh dia untuk tinggal di sana sekadar keperluannya, ya, sekadar keperluannya saja, tidak terlalu lama untuk tinggal di sana. Allah alam bisawab. Kemudian kita akan menyebutkan jenis yang kelima yang belum kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Qala al-'allamah al-faqih Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala al-qismul khamis, jenis yang kelima. An yaquma lid-dirasah, dia tinggal di sana untuk belajar. Wa hiya min jinsi ma qablaha, dan jenis ini seperti jenis yang sebelumnya. Iqamatun li hajatin, yaitu dia tinggal di sana untuk keperluan. Jenis yang keempat adalah seorang tinggal di negeri kafir untuk keperluan dirinya. Nah, ini sama juga, tinggal di sana untuk keperluan dirinya itu belajar. Lebih khusus daripada jenis yang keempat. Kalau jenis yang keempat umum, keperluan apapun itu, untuk berdagangkah atau untuk berobatkah atau keperluan-keperluan yang lainnya. Adapun jenis yang ke lima ini lebih khusus, yaitu tentang belajar di sana. Qala lakinnaha akhtaru minha, akan tetapi jenis yang ini, jenis iqamah yang ini lebih bahaya daripada jenis-jenis yang sebelumnya, atau jenis yang sebelumnya, jenis yang keempat. Qala wa ashaddu fatkan bidinil muqim wa akhlaqihi, dan kerusakan yang dibawa dari jenis ini adalah lebih lebih mendalam, yaitu lebih besar kerusakannya bagi agama orang yang tinggal di sana dan juga bagi akhlaknya ketika dia tinggal di sana untuk belajar dari orang-orang kafir. Apa alasannya disebutkan setelahnya? Fa inna taliba yash'uru bi dunuwi martabatihi, karena seorang yang belajar, seorang pelajar itu, dia merasakan dalam dirinya bahwasannya derajatnya itu rendah. Wa 'uluwi martabati muallimihi, dan dia juga merasakan tingginya derajat dari orang yang mengajarnya. Ya. Seorang talib mestinya seperti itu, seorang yang belajar dia kemudian merendah di hadapan orang yang mengajarnya. Nah, ini permasalahannya, yang mengajarnya orang kafir. Ya. Yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim kemudian merendah kepada mereka. Merendah kepada mereka. Karena Islam adalah kemuliaan. Nah, Islam adalah agama yang mulia dibandingkan dengan agama kekufuran yang hina. Nah, dalam perkara ini seorang yang belajar di sana mesti merasakan bahwasanya martabat dan derajatnya lebih rendah daripada pengajar-pengajarnya. Qala fa yahsulu min dzalika ta'dhimihim, maka muncul dari perkara tersebut pengagungan kepada mereka, kepada guru-gurunya, kepada pengajar-pengajarnya. Qala wal iqtina'u bi ara'ihim, dan juga rasa puas, rasa kemudian setuju dengan pendapat-pendapat mereka, pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran orang yang mengajarnya, ya. Kagum dengan kecerdasan mereka, kagum dengan perkataan-perkataan mereka, kagum dengan sudut pandang mereka. Nah, itu yang bisa muncul dari perkara tadi. Seorang talib, seorang pelajar itu merasa rendah dibandingkan dengan orang yang mengajarnya. Qala wa afkarihim, dan pemikiran-pemikiran mereka, merasa puas, merasa kagum dengan pandangan mereka dan pemikiran mereka. Qala wa sulukihim, dan juga sikap-sikap mereka. Qala fa yuqalliduhum, maka kemudian sang pelajar tadi bertaklid, mengikuti perkara-perkara tadi, ya, mengikuti mereka dalam perkara-perkara tadi, dalam perilakunya, dalam pemikiran-pemikirannya. Qala illa man sya'allah, kecuali kemudian orang-orang illa man sya'allahu ismatahu, kecuali orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk melindungi mereka. Ya, maka orang yang seperti ini yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terpengaruh. Walaupun belajar dengan orang-orang kafir, maka kemudian mereka tidak akan kemudian mengagungkan mereka dan mengikuti pemikiran-pemikiran mereka, merasa kagum dengan pendapat-pendapat mereka dan sudut pandang mereka. Itu karena perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun disebutkan oleh Syekh, wahum qalil, mereka itu sedikit yang keadaannya seperti ini, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kebanyakan, ya tadi, terpengaruh dengan mereka karena merasa kagum dengan pemikiran-pemikiran mereka. Ya, setiap hari bertemu dengan dosennya misalnya di sana, setiap hari mendengarkan perkataannya. Yang namanya dosen kalau ngajar, gak cuma ngajar materi, ya kan? Terkadang menyampaikan pendapat ini, pendapat itu, masalah ini, masalah itu. Ngalur ngidul, ya, sana kemari bicaranya. Apalagi kalau tahu ada orang Islam di situ, mungkin yang langsung dilontarkan syubhat-syubhat, ya, untuk kemudian menjadikan seorang Muslim merasa rendah dan kemudian waliyadzubillah membenci agamanya. Itu pasti, karena orang-orang kafir tidak akan ridha dengan seorang Muslim bahwasanya dia berpegang dengan agamanya. Mereka tidak akan ridha sampai orang-orang Muslim murtad dari agamanya. Itulah sifatnya orang kafir. Walan taqdha anka al-yahud, walan taqdha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha orang-orang Yahudi dan tidak pula orang-orang Nasrani sampai kalian itu mengikuti agama mereka. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma inna at-taliba yash'uru bihajatihi ila muallimihi. Demikian pula seorang pelajar itu merasakan di dalam dirinya rasa butuh kepada pengajarnya, pada dosennya, butuh untuk kemudian konsultasi, butuh kemudian untuk bertanya, ya, membutuhkan bimbingan dalam belajar dan lain sebagainya. Qala fa yu'addi dzalika ila tawaddudi ilaihi, maka yang seperti itu mengantarkannya kepada at-tawaddud, saling berlemah lembut, dan yaitu mencintai mereka ramah tamah. Qala wa mudahanatihi, dan kemudian bermanis muka di hadapan mereka, di hadapan pengajarnya, fima huwa alaihi, bermanis muka terhadap perkara-perkara yang dia berada di atasnya, minal inhirafi wadh-dhalal, dari perkara penyimpangan dan kesesatan. Ya. Mudahanah, bermanis muka. Contohnya, karena dosennya misalnya karena pengajarnya di sana sedang merayakan hari raya mereka, bisa jadi Natal atau hari raya yang lainnya. Nah, yang kemudian sang thalib ini merasa butuh supaya bisa dekat dengan dosennya, supaya bisa mengambil ilmunya, dan kemudian akrab dengannya, maka dia kemudian bermudahan, bermanis muka. Nah, dengan cara apa? Memberikan selamat kepada sang dosennya tadi, sang pengajarnya tadi. Ini bisa terjadi. Ini bisa saja terjadi, ya. Apalagi kalau memang dosennya kemudian mewajibkan, ya, semua yang di sini kemudian harus hadir dalam perayaan yang saya adakan. Nah, maka dia akan mengorbankan agamanya, nah, untuk kemudian hadir dalam acara-acara perayaan hari raya mereka atau perkara-perkara yang lainnya Qala wa talibu fi maqarri ta'allumihi lahu zumala'un. Dan seorang pelajar di tempat belajarnya pasti ada teman-teman, yattakhidhu minhum asdiqa'an, yang kemudian dia mengambil dari teman-teman tersebut ada yang dijadikan teman akrab, yuhibbuhum, yang dia mencintai mereka, wa yatawallahum, dan kemudian berloyalitas kepada mereka, wa yaktasibu minhum, dan mengambil manfaat dari teman-temannya tersebut, ya, mengerjakan tugas bersama, kemudian misalnya diberikan tumpangan oleh temannya tadi, ya, akhirnya saling ramah tamah, dan kemudian pelajar ini akhirnya mencintai teman-temannya tadi, akrab dengan mereka. Nah, padahal dalam keadaan mereka, nah, kebanyakan dari mereka bukan muslim, ya. Kalau seorang pelajar tadi kemudian memilih temannya, memilih yang muslim saja, memang apabila yang muslim di sana, maka itu bagus. Tapi yang jadi permasalahan, kebanyakan dari orang-orang yang belajar di sana, ya dari masyarakat mereka, dari orang-orang mereka, orang-orang kafir, ya. Maka itu menjadi muskilah ketika belajar di sana. Ya, orang kalau misalnya tinggal di sana kemudian tidak bergaul, tidak bermasyarakat, kemudian tidak ramah tamah dengan mereka, kemudian akhirnya merasa asing seperti itu. Mesti dia terdorong untuk kemudian akrab, bergaul, dekat seperti itu. Nah, yang ini kemudian berbahaya tadi dari sisi akan ada rasa cinta kepada orang-orang kafir. Yang ini sudah kita jelaskan bahwa rasa kecintaan tersebut tidak boleh ada. Harusnya ada rasa benci, walaupun kemudian kalau sekedar bersikap dan berakhlak baik kepada mereka itu tidak mengapa. Ya, itu tidak mengapa, itu bahkan diperintahkan. Kalau berakhlak baik itu diperintahkan. Adapun rasa cinta ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi dibedakan untuk kemudian misalnya tersenyum kepada mereka, ini bukan kecintaan, ini sebuah suatu akhlak yang baik sebenarnya. Itu akhlak yang baik. Berbuat baik kepada mereka tidak dilarang. Qala wa min ajli khatari hadha al-qismi wajaba tahaffudhu fihi akthar mimma qablahu. Dikarenakan begitu berbahayanya jenis iqamah yang ini, jenis orang tinggal di negeri kafir, jenis yang kelima ini, maka wajib untuk lebih menjaga daripada jenis-jenis yang sebelumnya. Wajib untuk lebih menjaga dan kemudian diterapkan hukum-hukum atau syarat-syarat yang lebih ketat daripada jenis-jenis yang sebelumnya. Qala fa yushtaratu fihi bil idafati ila syartaini al asasiyaini syurut. Maka kemudian ditambahkan pada dua syarat asasi, dua syarat mendasar yang sudah disebutkan, ditambahkan pula dipersyaratkan juga beberapa syarat-syarat yang lainnya. di sini akan disebutkan empat syarat. Akan disebutkan empat syarat. Qala syaful awal, syarat yang pertama, an yakuna talibu ala mustawan kabirin min an-nudujil aqliyyi. Bahwasanya sang pelajar tadi dia memiliki porsi atau tingkatan yang tinggi dari sisi kematangan akalnya. Harus punya akal yang matang, ya. Apa manfaatnya? Alladzi yumayyizu bihi bainan nafi'i wadh-dharri. Yang dia kemudian melihat dan dapat membedakan dengannya antara perkara-perkara yang bermanfaat dan perkara-perkara yang bermadharat. Karena di negeri-negeri kafir tersebut banyak perkara-perkara yang bermadharat. Maka dia dapat dengan akalnya, dengan kematangan akalnya, dia dapat membedakan, oh ini bermanfaat, hasilnya bagus, ini aman bagi agama saya, maka saya lakukan. Kemudian dia juga dapat membedakan, oh ini nanti ujung-ujungnya saya akan begini dan begitu, agama saya terancam, maka saya harus meninggalkannya. Ini bagaimana dia dapat memilih dan kemudian memfilter perkara-perkara tersebut? Ya tadi, harus dia memiliki kematangan akal. Qala wa yanzuru ilaihi wa yanzuru bihi ilal mustaqbalil ba'id. Dan dia dengan akal tersebut, akal yang matang tadi, dapat melihat kepada al mustaqbal, yaitu masa depan, al ba'id, yang jauh. Jadi melihat jauh ke depan, pandangannya tidak pendek. Akal yang matang, sempurna, ya, tidak gampang ditipu, tidak gampang kemudian melihat kepada zahir yang bagus, melihat kepada permukaannya saja, bukan melihat kepada permukaannya saja, tapi melihat lebih dalam daripada itu, melihat apa hakikat di balik perkara yang ada di depannya ini, bermanfaat atau kemudian bermadarat. Qala fa amma ba'thul ahdats shighar as-sin wa dhawil uqul as-saghirah fa huwa khatarun 'azimun 'ala dinihim. Adapun kemudian mengirim al-ahdats, para pemuda, shighar as-sin, yang masih muda umurnya, masih kecil umurnya, wa dhawil uqul as-saghirah, dan juga orang-orang yang akalnya masih, yaitu kecil, yaitu akalnya kurang akal, ya. Sudah tua misalnya, sudah dewasa umur 30, tapi misalnya masih kekanak-kanakan, atau misalnya juga belum terlihat bahwasanya dia bisa membedakan perkara yang baik dan buruk baginya, ya. Orang yang misalnya seorang pemuda walaupun sudah dewasa, sudah besar, cuma inginnya senang-senang saja, yang seperti ini apa? Fahuwa qatlun azim, yang seperti ini adalah bahaya yang besar bagi agama mereka, para pemuda tadi, ya. Baru lulus SMA misalnya dikirim ke sana sendirian, tidak ada yang membimbing, ya. Maka itulah suatu bahaya bagi sang pemuda tadi. Qala wa khuluqihim, dan berbahaya pula bagi akhlak mereka, akan berubah akhlak mereka, wasulukihim, dan perilaku mereka. Tsumma huwa khatarun ala ummatihim, kemudian selain berbahaya bagi para pemuda yang dikirim tadi, itu juga berbahaya bagi umat mereka. Allati sayarji'una ilaiha, yang mereka, para pemuda yang masih kecil tadi, akan kembali kepada umat tadi. Akhirnya setelah selesai belajar akan kembali ke masyarakatnya, masyarakat muslimin. Qala wa yanfusuna fiha minas sumum, kemudian para pemuda tadi ketika kembali akan meniupkan racun-racun, allati nahaluha min ulaikal kuffar, yang telah mereka dapatkan dari orang-orang kafir itu. Kama syuhida, sebagaimana itu sudah disaksikan, wa yashhadu bihil waqi', dan kenyataan pun menyaksikan hal tersebut. Ya, yang seperti ini bisa disaksikan orang yang kembali dari sana, ya, banyak yang kemudian berubah akhlaknya, berubah pemikirannya, berubah pemahaman agamanya, yang awalnya lurus kemudian terpengaruh, nah, dengan apa yang dinamakan toleransi beragama, apa yang dinamakan liberalisme, ya, dan pemikiran-pemikiran yang lainnya, atau kemudian terpengaruh dengan komunisme misalnya, ini juga berbahaya dengan agama seorang, kirim ke Cina misalnya, terpengaruh dengan komunisme di sana, melihat keberhasilan masyarakat di sana, maka terpengaruh dengannya, maka ini adalah sesuatu yang berbahaya. Wala fa'ina kathiran min ula'ikum al-mab'uthin raja'u bi ghairi ma zahabu bihi. Karena banyak dari orang-orang yang dikirim tersebut, mereka kembali dengan pemahaman yang ketika mereka pergi, mereka tidak ada pemahaman tersebut padanya. Ya. Kembalinya tidak membawa apa yang mereka pergi dengannya. Pergi dengan agama yang baik, akhlak yang baik, perilaku yang baik, kembali sudah dirusak oleh orang-orang kafir tadi. Dirusak oleh orang-orang kafir pemikirannya, akhlaknya, nah, perilakunya. Qala raja'u munharifina fi diyanatihim. Mereka kembali dalam keadaan menyimpang dari sisi agama mereka. Wa akhlaqihim, dan ada pula penyimpangan akhlak. Wa sulukihim, juga penyimpangan perilaku. Wa hasala 'alaihim wa 'ala mujtama'ihim min ad-darari fi hadhihi al-umur ma huwa ma'lumun musyahad. Dan kemudian terjadilah, naam, atas mereka dan juga atas masyarakat mereka, madarat dari perkara-perkara ini yang juga sudah diketahui dan juga disaksikan, sudah terjadi yang seperti itu pada masyarakat kaum muslimin. Mereka kembali dengan penyakit-penyakit, pemahaman-pemahaman yang salah, yang tidak sesuai dengan agama Islam, membawa akhlak-akhlak yang buruk, dan kemudian mempengaruhi pemuda-pemuda yang ada di negeri kaum muslimin untuk menjadi seperti mereka. Qala wa ma mithlu ba'thi ha'ula'i illa ka mithli taqdimin na'aji lil kilab ad-dariyah. Dan tidaklah permisalan, dan tidaklah ada permisalan yang pantas bagi dikirimnya orang-orang seperti ini kecuali seperti mengirimkan dan kemudian memberikan an-ni'aj, yaitu anak-anak kambing atau anak-anak an-ni'aj. Nah, anak-anak unta, wallah alam. Ada sih apa? Daging segar. Seperti anak-anak kambing ini, Allah alam an-ni'aj. Ini ada di dalam Al-Qur'an, yaitu anak kambing atau anak unta, Allah alam, dilihat lagi. Memberikan anak-anak kambing tersebut kepada al-kilab ad-dariyah, kepada anjing-anjing apa di ad-dariyah yang kelaparan, ya. Jadi dikasihkan, dikedepankan nih anak-anak kambing nih, dikirimkan ke mana? Ke anjing-anjing lapar, ya. Bukan diasuh tapi diterkam, ya. Bukan diasuh tapi diterkam dan dihabisi, ya. Itulah permisalan apabila kemudian kaum muslimin mengirimkan anak-anak bau kencur, anak-anak yang masih muda, anak-anak yang belum punya pendirian yang teguh, pemuda-pemuda yang masih labil, kemudian dikirimkan ke masyarakat kufar yang berbahaya dari sisi pemikiran, dari sisi akhlaknya. Nah, ini syarat yang pertama, haruslah orang yang dikirimkan itu adalah orang yang memiliki akal yang matang, nah, sudah dewasa, bisa berpikir panjang. Kemudian qala rahimahullah asyartu tsani, syarat yang kedua, أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل. Bahwasanya pelajar yang dikirim tersebut, pelajar yang berangkat ke sana, memiliki ilmu syariah, memiliki ilmu tentang agama, yang dengannya dia mampu untuk membedakan antara perkara yang hak dengan perkara yang batil. Qala wa muqara'at wa muqara'atu al-batili bil-haq. Dan juga mampu untuk kemudian membantah kebatilan dengan kebenaran. Punya ilmu syariat, datang kebatilan, datang syubhat, datang perkara yang rancu tentang agamanya, dia dapat membantahnya. Nah, ini perkara yang salah, tidak sesuai dengan agama saya, tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, maka dia kemudian membantahnya. Ya, maka kemudian dia membantahnya itu paling tidak untuk dirinya sendiri terbentengi dengan ilmu syariat yang dia miliki. Qala li alla yanqadi'u bima hum 'alayhi min al-batil, supaya dia tidak tertipu dengan perkara yang orang-orang kafir itu berada di atasnya, dari kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Fa yadhunnuhu haqqan, kemudian dia mengiranya bahwa itu adalah suatu kebenaran. Ya. Kalau ilmu agamanya lemah, melihat keadaan orang-orang kafir, kagum kepada mereka, kemudian pada akhirnya melihat sesuatu itu sebagai kebenaran. Oh, demokrasi, betul. Demokrasi adalah tanda kemajuan suatu negara. Ya. Kemudian yang namanya demonstrasi itu pun suatu tanda kebebasan berpikir. Ya. Ini ketika dia melihat keadaan di sana, demonstrasi bebas, kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk berpikir, mengajukan pendapat pun dijamin. Nah, ini adalah suatu yang batil, dia mengiranya bahwa itu adalah suatu yang hak kebebasan berpikir. Nah, kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya, ya. Dalam Islam ada kebebasan untuk kemudian mengajukan pendapat, tapi tidak sebebas-bebasnya. Ya. Tidak sebebas-bebasnya, ada aturan-aturan agama. Nah, bisa jadi ketika mereka melihat atau orang tadi melihat keadaan di sana, wah betapa bagusnya keadaan mereka ini. Seharusnya ini dicontoh oleh kaum muslimin. Mengiranya adalah sesuatu yang baik, mengiranya sesuatu yang hak, padahal itulah batil. Qala aw yaltabisu alaihi, atau kemudian menjadi rancu, menjadi samar baginya, ya, menjadi samar baginya, ya, karena keadaannya kemudian misalnya bertolak belakang dengan keadaan kaum muslimin, ya, dia kemudian menjadi samar, apa yang benar kaum muslimin atau kemudian yang benar adalah kaum kafir, apa yang lebih bagus keadaannya kaum muslimin atau keadaannya orang-orang kafir ini, ya, dia kemudian menjadi apa, menjadi rancu baginya perkara tersebut. Qala aw ya'jizu 'an daf'ihi, atau kemudian dia tidak mampu untuk membantahnya, tidak mampu untuk menolaknya. Fa yabqa hayranun, maka kemudian dia dalam keadaan bingung di sana, terus-menerus dalam keadaan bingung. Aw yattabi'ul batil, atau kemudian yang lebih jelek lagi, bukan sekedar bingung tapi kemudian mengikuti kebatilan tadi, yaitu apabila dia tidak memiliki ilmu syariat, ilmu agama, maka bisa jadi dia menjadi orang yang bingung, mana yang betul ini, kaum muslimin atau kemudian orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir bilang ini bagus, orang-orang kafir mengamalkannya dan mempraktekannya, dan memang terlihat hasilnya bagus. Nah, seperti itu. Maka dia bisa jadi menjadi bingung, kemudian yang lebih parah dari itu bisa jadi kemudian mengikuti kebatilan tadi. Baik. Qala wa fi du'a'il ma'thur, dan dalam doa yang telah ma'thur, diasarkan, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa tersebut, Allahumma arinil haqqo haqqan warzuqni ittiba'ah, wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan 'alayya fa adillu. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran itu sebagai suatu kebenaran. Kemudian berikan aku rezeki. Ya, tuh berikan petunjuk kepadaku. Hidayahlah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana warzuqni, berikan hidayah kepadaku itu, atau berikan rezeki kepadaku itu rezekikan, berikan hidayah kepadaku. Ya, hidayah adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezekun khas, rezeki yang khusus bagi yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, dan rezekikan kepadaku ittiba', untuk mengikuti kebenaran tersebut. Arinil haqqa haqqan, artinya apa? Tunjukkan kepadaku al-haq, kebenaran itu sebagai hak, sebagai suatu kebenaran. Jangan tunjukkan kepadaku kebatilan, nah, dalam keadaan jangan tunjukkan kepadaku kebenaran itu seakan-akan itu adalah suatu kebatilan, ya. Arinil haqqa haqqan, tunjukkan kebenaran kepadaku dalam bentuk atau apa, sebagai suatu kebenaran bagiku, ya. Artinya jangan jadikan kebenaran tersebut sehingga apa, seakan-akan itu sebagai suatu kebatilan di hadapanku. Naam. Qala wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Dan tunjukkan suatu yang batil itu sebagai suatu yang batil. Jangan tunjukkan suatu kebatilan itu seakan-akan itu suatu kebenaran, suatu yang hak di hadapanku. Warzuqni ijtinabah, dan rezekikan kepadaku untuk supaya aku bisa menghindarinya, menjauhi perkara yang batil tadi. Ya, doa yang seperti ini yang diinginkan dengannya apa? Supaya terhindar dari perkara-perkara yang syubhat, rancu. Apakah ini hak ataukah kemudian batil? Ya. Kita meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat suatu kebenaran, memang ini yang benar. Naam. Dan kita meyakininya. Dan juga supaya kita mengetahui perkara yang batil, bahwa ini memang batil, dan kemudian kita menjauhinya. Qala wala taj'alhu multabisan alayya fa adhil. Dan jangan jadikan kebatilan tersebut suatu yang kemudian rancu bagiku. Multabisan, yaitu bercampur seakan-akan itu adalah suatu perkara yang hak. Fa'adhil, maka kemudian aku akan sesat, yaitu mengikuti kebatilan tadi. Ini adalah doa yang ma'thur, yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk ditunjukkan bahwasanya suatu yang benar itu benar dan suatu yang salah itu salah, kemudian diberikan taufik untuk menjalankan kebenaran dan menjauhi kebatilan. Ini syarat yang kedua, adalah seorang yang belajar di sana itu memiliki ilmu agama. Nah, syarat yang harus dipenuhi untuk orang yang akan belajar di negeri-negeri kafir. Qala syartu tsalits, syarat yang ketiga, hanya kuna inda talibi dinun yahmihi wa yatahassanu bihi min al-kufri wal fusuq. Bahwasanya seorang pelajar itu memiliki agama yang melindunginya dari kekufuran dan kefasikan. Qala fa dha'ifud din la yaslam min al-iqamati hunaka. Orang yang agamanya lemah, dari sisi ketakwaannya lemah, nah, la yaslamu min al-iqamati hunaka, tidak akan selamat, tidak akan kemudian aman ketika dia tinggal di sana, illa an yasha Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Qala wa dzalika liquwwatil muhajim wa dha'fil muqawim. Yang demikian dikarenakan kuatnya penyerang dan kemudian lemahnya orang yang bertahan. Yang menyerang kuat, orang-orang kafir tersebut menyebarkan kekufurannya, mengamalkan kekufurannya di negeri mereka sendiri, ya. Syiar-syiar mereka nampak jelas. Demikian pula kefasikan, syiar-syiar kefasikan, nah, perkara-perkara yang merupakan penyimpangan dari sisi akhlak, nah, berupa kefasikan, dosa-dosa besar, nampak dengan jelas di sana. Maka faktor penyerang tersebut demikian kuat di sana. Sedangkan ini orang yang muslimin yang pergi ke sana miskin, ya, tidak memiliki agama yang kuat, pertahanannya lemah. Kalau sudah penyerangnya kuat, kemudian sepak bola back ya, backnya lemah, penyerangnya kuat, ya bulan-bulanan dihajar habis. Baik. Qala fa asbabul kufri wal fusuqi hunak qawiyatun wa katsirah. Penyebab-penyebab kekufuran dan penyebab-penyebab kefasikan di sana itu kuat dan banyak. Wapun mutanawwi'ah dan bermacam-macam. Bermacam-macam. Penyebab-penyebab yang bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran, kefasikan di sana. Nah, gereja tersebar, ya. Kemudian orang-orang yang mendakwahkan kepada agamanya pun juga banyak. Ya. Teman-temannya pun dari kalangan orang-orang kafir. Nah, juga tentang kefasikan tersebar. Apa yang disebut klub-klub malam tersebar, bioskop-bioskop. Dan tersebar pula, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang di sana. Nah, maka penyebab kefasikan sangat banyak. Teman-temannya pun juga banyak yang kemudian yang biasa minum minuman keras. Banyak pula yang dari mereka biasa berjudi, main lotre, dan lain sebagainya. Maka banyak penyebab kefasikan di sana. Sangat banyak jenisnya dan sangat kuat. Qala fa idza sadafat mahallan dha'if dha'if al-muqawamah amilat amaluha. Maka apabila kemudian penyebab-penyebab kekufuran dan kefasikan tersebut mendapati seseorang yang lemah pertahanannya, maka penyebab-penyebab tadi akan bekerja aktif. Nah, kemudian merasuk mengerjakan pekerjaannya, ya, menarik seseorang pelan-pelan menuju kekufuran. Nah, menarik orang tersebut, seorang muslim tadi pelan-pelan menuju kefasikan, pulang menjadi orang kafir atau paling tidak pulang menjadi orang fasik, orang yang banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sangat berbahaya. Inilah syarat yang ketiga, hendaknya dia memiliki agama, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwasanya apabila dia tinggal di sana, dia mampu untuk kemudian menolak segala macam godaan-godaan yang ada. Nah, dia dalam perkara yang kedua mengenali bahwasanya perkara yang batil itu batil, kemudian dia dapat menghindarinya. Dia memiliki kekuatan agama, kekuatan ketakwaan yang tadi dia tahu bahwasanya itu batil, dia dapat kemudian menjauhinya. Jadi perkara yang kedua dan ketiga ini berhubungan. Perkara yang kedua ilmu agama, dia kemudian bisa membedakan, oh ini hak, ini batil, ya. Kemudian perkara yang ketiga ini perkaranya untuk apa? Kemudian dia mampu menolak godaan-godaan yang ada. Oh ini batil, ini harus ditolak. Kemudian dia menjauhi sejauh-jauhnya. Itu harus punya agama, dia harus punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang apabila dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tahu itu batil, kemudian dia tergoda. Kemudian dia terpengaruh dan kemudian mulai terjerumus kepada kefasikan dan mulai terjerumus kepada perkara-perkara kekufuran, ya. Anak kiai saja misalnya, sudah belajar lama misalnya di pondok. Kalau datang ke sana kemudian tidak memiliki agama yang kuat, bisa jadi pulang dalam keadaan mabuk-mabukan misalnya, ya. Suka mabuk-mabukan atau misalnya waliyadzubillah justru apa? Memeluk agama mereka. Karena apa? Karena dia memiliki agama yang kuat walaupun dia memiliki ilmu syariat. Ya, jadi dan kemudian seorang tuh merasa apa namanya kokoh dengan agamanya, ya, sudah mondok lama misalnya, kemudian ada ajakan untuk bekerja di tempat atau negara-negara kafir, oh saya sudah mondok lama, saya sudah tahu banyak ilmu syariat, jadi insyaallah saya di sana akan aman-aman saja, ya. Kata wira bisa jadi agamanya lemah, ketakwaannya lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada penyebab-penyebab kekafiran atau kefasikan, maka dia akan tergoda. Maka dia tetap berbahaya walaupun seorang itu sudah memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Harus ada dua perkara ini, yaitu ilmu agama, kemudian juga kekuatan dalam agamanya. Baik, ada perkara yang keempat atau syarat yang keempat, insya Allah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, Rabbil Alamin.